Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, saya sama-sama duduk seperti jenengan, tapi duduknya di atas kursi. Ya, mungkin mulai Jumat ini begini, boleh. Jadi biar saya bisa lihat jenengan semua, jenengan juga bisa lihat saya, biar lebih apa namanya enak. Kalau berdiri saya kurang nyaman karena terlampau tinggi gitu ya, terlampau tinggi. Kalau dibuat panggung nanti juga ngebak-ngebak di tempat. Nah, kemarin saya pikir apa kira-kira yang apa pas gitu ya. Kelihatannya yang pas ya seperti ini. Semoga ini pas betul. Kecuali kalau ada tamu yang enggak mau duduk di kursi, nanti saya duduk di bawah. Ya, karena kan mungkin ada tamu-tamu tertentu kadang artinya gak nyaman kalau didudukkan di kursi lebih tinggi dari orang lain, ada yang seperti itu. Pada malam hari ini kita tidak akan bahas kisah-kisah para wali dulu. Saya mau dongeng pengalaman perjalanan ke Hong Kong. Boleh? Iya, perjalanan ke Hong Kong. Jadi ini hafid-hafid Quran yang pada hafal Al-Quran atau santri-santri yang hafal banyak hadis, banyak kitab gitu ya. Kalau sampai pergi ke Hong Kong lebih dari seminggu itu bahaya. Hafalan bisa hilang semua. Ya, hafalan bisa hilang semua. Mas Roni tolong ekonya dikurangi Mas Roni. Gemanya terlampau banyak. Hafalannya bisa hilang semua. Kenapa hafalan bisa hilang semua? Nah, satu, yang dilihat itu wajah orang-orang kafir. Ya, wajah orang-orang kafir. Dikatakan oleh para ulama, an-nadhar ilal kafir yughsil qulub. Memandang wajah orang kafir itu bisa membuat hati menjadi keras. Ya, hati menjadi keras. Sedangkan kita tiap hari sering nonton di televisi wajah orang kafir. Itu memperkeras hati. Entah masuk akal enggak masuk akal, ini bukan urusan akal, ini urusan iman. Yang kedua, ya, cari yang pakaiannya normal seperti di Indonesia itu susah. Ya, di sana tuh kalau ada pakai orang perempuan berukut gitu ya, tambah aneh. Kalau orang perempuan enggak pakai pakaian itu normal. Jadi saya cari yang kira-kira berukut itu ketemunya TKW yang muslimah itu yang baik, itu ketemunya. Tapi begitu noleh kanan, aduh. Noleh kiri, aduh. Ke depan, aduh. Dingkel, saya aduh. Ya. Bingung itu kok di sana. Pakaiannya semua pada terbuka. Terbuka semua. Kemarin saya diantar sama teman-teman TKW naik taksi gitu kan menuju sebuah lokasi. Kemudian TKW-TKW yang di sana itu rodok gaya bu, soalnya udah di sana, dikit-dikit panas, sumuk loh, uripe neng AC terus gitu kan, ya, hidupnya kan di AC di ruangan loh, kalau kena panas dikit panas sumuk begitu. Nah masuk taksi, terus ngomong sama supir taksinya pakai bahasa yang wong wong belas kamu dengar, ya, soalnya bahasanya itulah yang begitu ya, ya saya bisanya bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, you and me cuman begitu. Ya kan? Inggris tuh taunya yang paling cetok I love you kan, cuman itu yang paling cetok. Kemudian bahasa Arab ya segitu, enggak banyak-banyak banget. Apalagi kena bahasa Hong Kong Kanton, mumet kan, enggak mudeng sama sekali. Terus saya nanya, tadi nanya apa sama supir taksinya? Enggak, kami bilang sama supir taksinya, sumuk AC-nya kurang adem. Terus supir taksinya jawab, bukan AC yang kurang dingin, sayakmu sing kakean. Jadi akhirnya ini supir taksi cerdas betul gitu ya. Jawabannya itu bisa langsung, ora AC-ne sing kurang adem, bukan AC yang kurang dingin, tapi pakaian kamu yang memang ketebelan berlapis-lapis. Karena pakai ini kan busana muslimah gitu ya, pakai jilbab rapet. Jadi kata dia, ini yang buat kamu kepanasan. Nah makanya ibu-ibu, kepanasan di dunia gak apa-apa, yang penting adem di akhirat. Ketimbang di dunia kademen, di akhirat kepanasan. Ya naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah di sana kita ceramah yang hadir ya kurang lebih 1000 lebih dikit karena ruangannya maksimal ya. Pol satu ruangan penuh. Semangatnya luar biasa dan terbukti memang teman-teman kita ini yang kerja di luar negeri, khususnya yang di Hong Kong, pengajian Semarak di sana, beliau-beliau itu ada yang dari Indonesia nggak bisa ngaji, dari Indonesia nggak bisa sholat, ada yang dari Indonesia itu cuman pelajar biasa di sana jadi TKW. Tapi begitu di sana, ini pelajar ini jadi ustazah di sana. Kenapa? Dulu lulusan pesantren, ya lulusan pesantren, terus kerja keluar negeri, di sana jadi TKW ya, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau hari Minggu ngumpul, ini yang lulusan pesantren manfaatkan ilmunya. Untuk apa? Ngajar teman-temannya yang belum bisa ngaji, ngajar teman-temannya yang belum bisa sholat. Sehingga banyak yang di Indonesia dulu gak bisa ngaji, pulang dari Hong Kong pintar ngaji, kan aneh? Ya, yang di Indonesia dulu gak pernah sholat, pulang dari Hong Kong rajin sholat. Yang di Indonesia belas gak pernah jilbaban, pulang dari Hong Kong justru jilbaban. Itu hasil kerja teman-teman TKW kita yang bergerak dalam bidang dakwah. Itu kan sesuatu yang subhanallah, masya Allah, luar biasa kan. Sesuatu yang sangat, sangat bagus. Nah, kemudian saya di Jakarta, pulang di Jakarta naik taksi. Kemarin saya naik taksi di Jakarta itu ada peristiwa aneh. Hari Rebu, ya, Rebu menjelang maghrib, naik taksi ada peristiwa aneh. Saya ketemu supir taksi nyeleneh. Ini satu pengajian cuma membahas supir taksi itu. Siap? Jadi dapat ilmu banyak saya dari supir taksi. Jadi ini supir taksinya alim gitu. Cari orang alim itu ternyata di mana-mana banyak, termasuk supir taksi. Saya keluar dari mall, habis beli notebook, ya mau saya pakai buat dakwah. Kan jalanan macetnya luar biasa di daerah Kuningan sana. Ya, setelah keluar dari mall Ambassador itu, depan tuh kalau sore kan macetnya luar biasa. Cari taksi pada penuh. Saya lihat ada taksi putih. Ya, saya sebutkan namanya, nanti kan iklan. Nah, nanti kan iklan ya. Taksi putih itu. Taksi putih lewat, saya lihat kok nyala, ini kosong nih taksinya. Tapi minggir gak mungkin bisa. Kenapa? Karena padatnya lalu lintas. Ya saya sama Mas Siswanto itu langsung bergerak ke tengah jalan, buka pintu taksi masuk. Udah duduk, kemudian ngobrol sama supir taksinya. Rupanya supir taksinya namanya Musa. Ya, namanya Musa. Saya ngomong, Pak, nama Bapak bagus gitu ya. Musa, iya, ini yang ngasih ayah saya, ya semoga jadi barokah buat saya. Terus saya nanya, Pak, ya, tongkatnya mana? Namanya udah Musa, lah tongkatnya mana? Ketinggalan di Cirebon gitu ya. Tongkatnya gak dibawa nih, ketinggalan di Cirebon. Ngobrol, rupanya supir taksi yang satu ini ahlus sunnah wal jamaah tulen. Kok seneng adik saya. Ya, beliau juga gak ngerti kan saya siapa. Saya juga pakai pakaian preman ya. Orang lihat saya ini preman, apostat, raceto gitu kan. Pakaiannya ini pakaian iskoboy lah, seperti itu. Karena panjang, pakai kaos gitu. Kemudian pakai hem. Duduknya saya di belakang supir, yang banyak ngobrol tuh Pak Siswanto. Ini Mas Sis nanya, dari mana Cirebon? Oh, langsung, oh Cirebon ya. Itu ada makam Sunan Gunung Jati. Iya, oh saya itu, kata supir taksinya, Pak Musa ini. Saya itu paling seneng kalau ikut ziarah wali. Ziarah wali apa, Pak? Ya wali sana. Cirebon, ya. Wali sana, gitu. Well, modelnya kan Cirebon kan begitu-begitu ya kan. Wali sana, oh wali sana Pak ya, iya sana, gitu. Wali sana katanya. Udah. Akhirnya ngobrol tentang ziarah wali. Lah, Mas Rizwanto ini kan juga jago ziarah. Ditanggepin, ini kalau di sini ini heran nih supirnya, kok ngerti semua ini. Asistennya Habib Novel ini ternyata ahli ziarah ya. Ngerti sampai kuburan Blusuk tuh Mas Rizwanto tuh ngerti. Yang Mas Rizwanto juga heran nih Pak Asis ini. Lah kok supir taksi ini kuburan Blusuk juga ngerti. Berarti ini sama suka blusukan kuburan. Ya. Jadi blusukan itu macam-macam. Ya, kalau ahlus sunnah wal jamaah, blusukannya blusukan kuburan. Saya akan merencanakan ziarah para habaib. Nanti yang mau ikut boleh. Ya, saya mulai habib-habib yang ada di Solo dulu. Tipes, dari Masjid Riyad, Tipes, kemudian Ngelumprit. Nanti ambil satu hari ziarah. Setelah itu, ini idenya dari taksi itu. Nanti saya mau ajak, siapa yang mau ikut gitu ya. Ziarah dari Solo menuju Surabaya, Gresik, Tuban, cari kuburannya habib-habib yang tua-tua, ya, yang tua-tua. Kalau kuburannya Wali Songo yang ada di situ ya pasti kita mampir. Tapi tujuan utamanya ke habib-habib yang tua. Kenapa? Gak banyak yang ngerumunin. Ya, kan sepi, enggak begitu lah, rame, ya kan? Jadi kita nanti ditemuinya enak. Ya, ditemuinya enak. Nanti dari kuburannya Habib-Habib itu kita panggil Wali Songonya. Wali Songo, tolong kesini aja. Kenapa? Di sana rame. Di sini sepi, enak gitu. Ya, pengennya seperti itu. Nanti kalau sudah saya umumkan, yang mau ikut silakan ikut. Prinsipnya bawa kendaraan sendiri. Ya, bawa kendaraan. Itu yang buat kelompok dewe-dewe gitu loh ya. Karena kalau tanggung jawab itu kan susah. Tapi nanti kalau saya dirubah sama Allah artinya bisa kelompok ya enggak apa-apa, tapi enggak pakai bis, saya maunya mobil. Ya, naik mobil sendiri-sendiri. Siapa yang punya mobil ajak temannya, punya mobil ajak temannya. Nanti tidurnya bagaimana? Tidur geledak di mobil masing-masing. Gitu aja kok repot. Ya, masalah tidur aja kok dipikir. Ya insyaallah enggak sampai tidur di mobil ya, insyaallah. Nah, ngobrol-ngobrol, supir ini ternyata ahli ziarah. Saya nanya, "Dia berapa Pak ziarah?" "Oh, kalau saya ini ziarah wali ya, tiap tahun pasti saya pulang kampung ziarah wali. Sama teman-teman di kampung itu berangkat gitu. Naik satu bis gitu kan ya." "Oh. Terus udah berapa kali, Pak?" "Baru 30 kali." "Baru 30 kali. Lah saya nanya, Bapak umurnya berapa?" "Ya, saya itu pokoknya nikah umur 18 tahun." "Nah, anak Bapak berapa?" "Anak saya 11." "11, Pak?" "Iya. Istrinya 1. Terus meninggal 5, Pak, meninggal 5. Yang tersisa 6. "Lah kok meninggal 5?" "Ya waktu kecil brojol tuh ada yang meninggal gitu ya." Ngomongnya tuh santai gitu ya. "Brojol meninggal tuh ada." "Begitu, Pak, iya." "Lah Bapak lahir tahun berapa?" "Namanya orang dulu kan enggak dicatat, enggak seperti sekarang kan ada akte." "Nah, dulu bagaimana?" "Oh, saya tanya sama bapak saya gitu kan. Saya lahir kapan?" "Bapak saya cuma jawab, pokoknya kamu lahir waktu bapak bangun masjid yang di situ." "Ya akhirnya saya pergi ke masjid, di masjidnya tertulis dibangun tahun 1955, jadi aktenya nempel di masjid itu. 1955, oh 1955 berarti kalau sekarang umurnya sekitar 58 tahun ya, sekitar 58, betul ya? Kurang lebih segitu, 58 tahun. "Begitu Pak ya?" "Iya." "Terus gimana pengalaman bapak ziarah?" "Pak, pokoknya kalau ziarah wali itu daerah Sunan Gunung Jati sana, yang di sana itu banyak orang minta. Jadi saya kalau waktu ziarah di sana gitu, saya itu bawa anduk kecil, saya ngakunya sopir. Saya kok diminta ini, saya sopir, jadi enggak diminta." "Oh gitu Pak ya?" "Iya. Iya, kalau enggak repot dikeroyok itu." Ini ziarah wali itu yang masih aktif banyak orang minta di Cirebon. Kalau lainnya udah enggak ada itu. Yang minta-minta sampai ngejer-ngejer itu enggak ada. Ya ada orang minta biasa gitu ya. Tapi kalau di Cirebon itu luar biasa. "Oh begitu Pak." "Iya." "Nah, saya ini terkenal pelit. Maksud Bapak, 30 kali saya ziarah wali itu kalau saya yakin saya belum lulus, gagal saya. 30 kali ziarah wali 30 tahun gagal, Pak." "Iya, gagal, belum berhasil, saya enggak lulus. Kalau namanya orang sekolah itu saya tidak lulus." "Sebentar, Pak, sebelum ceritanya dilanjutkan, saya mau nanya. Bapak ini apa pernah nyantri?" "Apakah pernah nyantri?" "Ya, cuman belajar ngeliwet di pesantren." Belajar ngeliwet di pesantren. "Belajar ngeliwetnya berapa tahun, Pak?" "Cuman 8 tahun." "Oh, cuman 8 tahun?" "Iya. Ya, kalau Al-Qur'an sih saya ada orang ngaji itu saya ya bisa benerkan kalau salah, bisa benerkan." "Begitu, Pak." "Iya. Dulu saya itu hafal 15 juz dulu. Masuk Jakarta lupa." "Masuk Jakarta lupa. Ya lihat itu yang model roknya begini-begini itu. Kalau kelihatan di belakang itu jadi taksi itu kan repot kelihatan, lupa satu ayat, sekian ayat, akhirnya banyak lupanya. Ya, kalau Yasin ya alhamdulillah, Yasin saya enggak hafal beneran, cuman kalau baca sambil merem bisa kok, Pak gitu. Enggak hafal beneran tapi baca kalau sambil merem bisa katanya." Ini lucu nih Bapak ini, Pak Musa ini ya. "Pak Musa, ya ngobrol lagi kan. Terus saya bilang, "Oh, insya Allah Bapak ini supir taksi, tapi di akhirat insya Allah jadi raja-raja Pak. Bahagia, sukses di akhirat. Amin, insya Allah." "Oh, kan sudah dikatakan, manusia itu ada 4 jenis." Khotbah dia. Saya bilang, "Wah, ini bahan pengajian ini. Saya enggak perlu cari bahan lagi ya. Manusia ada 4 jenis." "Loh, apa itu Pak?" "Itu. Yang pertama, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah." "Keren, subhanallah, masya Allah. Ternyata dia berbahasa Arab, nyantri 8 tahun. Saya mikir-mikir, rojo, coba ilmu lewat dhuwur. Bahasa Arabnya maksudnya, 8 tahun nih, jangan-jangan ilmunya jauh lebih tinggi dari saya, ilmu bahasa Arabnya. Jadi ya saya enggak ikut bahasa Arab, diam aja gitu, Bu. Ya, berlagak blo-on gitu kan. Berlagak bodoh memang bodoh. Oh, gitu Pak. Ya, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Oh, ini kelasnya wali-wali, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kaya tapi soleh. Ya, orang kaya soleh itu kan di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ini derajat yang pertama, Pak, kata dia. Masih ada 3 lagi, Pak. Oh, ada 3 lagi. Iya, yang kedua. Sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Udah gayanya seperti Zainuddin MZ gitu. Sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat. Yang ketiga, kata beliau, syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Celaka di dunia, tapi bahagia di akhirat. Udah, kalau saya yang nomor 3 ini aja gak apa-apa katanya. Kata beliau, udah saya ini supir taksi, yang nomor 3 ini udah cukup lah. Yang penting kan bahagia di akhirat. Celaka di dunia gak apa-apa ini. Kata beliau. Yang keempat, syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ya contohnya, terus melarat, orang sholat sisan. Ya kan? Melarat, orang sholat sisan. Ya, udah melarat maling sisan. Ya, udah melarat zina sisan. Udah melarat mabuk sisan gitu ya. Udah melarat enggak iman sisan. Ini celaka di dunia, celaka di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata beliau, beliau pengen jadi kelompok yang nomor 3. Aku ya mikir-mikir, enaknya nomor 1 nomor 2 ya. Segena kan selamat. Udah kok enggak nomor 1 nomor 3. Yang penting selamat di akhirat. Terus ngobrol nih, ngobrol panjang lebar ngalor ngidul sampai beliau cerita, saya ini nggak lulus sejarah ini saya nggak lulus. Kenapa, Pak? Orang saya itu orangnya pelit. Pelit bagaimana? Ya kalau ada orang minta, saya paling kasih 1.500, 1.000, paling banyak 5.000, nggak pernah lebih dari itu. Nah waktu ziarah sampai di Tuban, makamnya Sunan Bonang, sampai di sana itu selesai ziarah. Terus ada orang gila, benar-benar gila datengin saya. Ini kok saya logatnya jadi seperti agak kecerebon gitu ya. Orang gila benar-benar datengi saya, langsung ngomong, Pak, minta uang 50.000. Ya saya kaget, ada orang gila minta uang 50.000. Ya saya bilang, saya enggak punya uang 50.000. Padahal saya juga punya itu, Pak, punya 50.000. Cuman saya kan pelit, enggak pernah ngasih orang langsung 50.000. Itu kan super sedekah buat saya. Gede banget gitu kan. Saya bilang kalau 1.000, 5.000, 10.000 saya ada, Pak, saya kasih. Kalau 50.000 saya enggak ada. Padahal ada itu. Saya enggak mau, maunya 50.000. Akhirnya saya ngomong, enggak, kalau 50.000 ya enggak ada. 10.000 boleh. Enggak, 50.000. Ini orang gila ngeyel nih. Pokoknya mintanya 50.000. Kalau enggak 50.000 enggak mau. Akhirnya saya bilang, mohon maaf, saya enggak punya gitu. Enggak punya 50.000. Terus orang gilanya ngomong begini, kamu nih orang ziarah kok pelit. Kamu datang jauh-jauh nyari saya, udah ketemu saya, kamu sia-siakan saya. Kaget nih Bapak. Kaget saya, kata dia. Langsung saya tawarin, nih 50.000, enggak mau, pakai aja. Kalau tadi mau, kok sekarang enggak mau saya. Terus pergi hilang orangnya. Akhirnya kata Bapak tadi, "Lah itu saya enggak lulus." Ya, enggak tahu itu wali yang mana tuh yang nemuin, jangan-jangan Sunan Bonangnya sendiri gitu. Ya, kamu tuh cari-cari saya, ziarah-ziarah saya, udah saya temuin tambah kamu sia-siakan saya. Ya, seperti itu. Sejak hari itu, Pak, saya enggak pernah nolak orang minta, pokoknya orang minta wujudnya gila, wujudnya orang kaya, wujudnya apapun saya kasih udah. Siapa tahu kalau itu wali, saya takut gitu ya. Saya takut gitu ya. Ini pengalaman yang aneh tapi nyata. Ada orang minta 50.000 langsung, kemudian ketika dikasih 10.000 enggak mau, ya. Dalam detik berikutnya dikasih 50.000 ditolak. Kalau tadi saya terima, kalau sekarang saya enggak mau, terus pergi. Kira-kira manusia atau apa ini? Ayo. Kira-kira manusia atau apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ini kan suatu yang sifatnya ruhaniah ya, mendidik hati. Nah, terus cerita nih Bapak ini, cerita tuh macam-macam, banyak sekali ilmu yang saya peroleh. Terus dia ngomong gini, saya tanya, "Loh, Pak, Bapak ini kan nyantri 8 tahun. Kata Mak Asris, eman-eman loh Pak, 8 tahun kan mestinya jangan jadi supir taksi. Mestinya kan buka pesantren. Ah, di kampung saya pesantren udah banyak. Ya udah banyak. Nah kenapa enggak jadi guru? Saya enggak punya ijazah. Saya ini kalau punya ijazah, udah ngajar di madrasah saya ini. Wah, gaya. Loh, Pak, jangan salah loh Pak ya. Tadi yang saya sampaikan ke Bapak itu kalau 4 tentang jenis manusia, saya ceramahkan di masjid, kasih kembangan dikit, pulang dapat amplop banyak itu saya. Ini lucu nih Bapak ini. Oh gitu Pak, iya, dapat amplop banyak itu. Lah kenapa enggak jadi penceramah? Saingannya terlalu banyak. Banyak saingannya. Nah itu kalau ustad-ustad, itu biasanya kalau ceramah kan cuma ngomong begini, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Makanya saya suka ngomong begini, saya mau kasih sesuatu yang lebih baru, mau enggak? Apa? Ini super-super baru. Bukan balighu anni walau ayah. Nah terus apa? Banyak orang enggak ngerti. Rasul juga ngomong, balighu anni walau harfan. Kan kalau satu ayat itu udah biasa. Kalau satu huruf enggak pernah itu disampaikan sama mubaligh. Sampaikan dariku walaupun satu huruf. Saya bilang ini orang rada nyeleneh juga ini. Ya. Maksudnya gimana? Oh, saya kasih contoh. Mau contohnya. Kayaknya begitu. Sama nyopet. Mau contohnya? Ya mau. Kalau enggak dikasih contoh nanti kan enggak jelas, enggak cakep, enggak oke. Oh, silakan Pak kasih contoh. Misal di masjid ketemu imam, salatnya, ya. Misalnya dia baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seharusnya kan begitu. Nah, dia bacanya enggak a'u tapi a'u, alif sama alif, bukan alif sama ain, kan salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka kita tegur dia. Ya. Balighu anni walau harfan, walaupun satu huruf, sampai ke Rasulullah itu bukan alif tapi ain. Misal iyyaka na'budu pakai ain. Di situ diganti hamzah. Iyyaka na'budu, kan salah. Sampaikan itu salah, yang betul ain. Masris nyekruk. Gini Pak ya, ngomong gini sama imamnya. Imam kamu salah gitu. Oh jangan begitu. Harus bil ma'ruf. Bil ma'ruf bagaimana? Yo, ajak ketemuan empat mata. Ya, ajak ketemuan empat mata. Kita kasih tahu. Nanti kalau di depan orang banyak, kesian dia. Nanti dia malu. Kan kita harus nyampaikannya baik-baik. Wah ini ahlu sunnah wal jamaah. Tulen kan, nunjukkan dia punya ilmu. Beliau punya ilmu. Nah, yang menariknya ini, dengan ilmu yang segitu banyak ya, segitu banyak, beliau istiqomah jadi supir taksi itu. Istiqomah jadi supir taksi dan berusaha menyampaikan apa yang dimiliki dalam kondisi apapun, punya kesempatan ya disampaikan. Contohnya ini kan penumpangnya saya dengan Masis ini. Beliau kan berusaha nyampaikan. Nah kita ini sekarang belajar sekian lama, kalau ngobrol sama teman tuh nyampaikan enggak gitu loh. Mari kita ubah obrolan kita dengan keluarga, obrolan kita dengan teman, obrolan kita dengan relasi bisnis, itu obrolannya obrolan ilmu, obrolan ketakwaan. Jangan seperti sebagian ibu itu kalau pergi yang diobrolkan lihat baju, bajunya bagusnya ya, belinya di mana ya, wah ya Allah warnanya cakepnya, wah itu modelnya terbaru. Ibu-ibu itu kalau ketemu urusannya saya, tas, ayo, apalagi bu, sandal. Apalagi kerudung, ya kerudungnya bagusnya, tasnya bagusnya, ini sandalnya beli di mana? Oh ini model terbaru, gitu ya. Kapan ngomong ke akhirat ngomong ke tas sandal saya. Ini harus kita rubah gitu, obrolannya harus dirubah. Obrolan akhirat, ngobrolkan akhirat kan enak. Gitu. Seperti tadi ini supir taksi ini kan luar biasa. Saya lihat nih beliau dakwah di dalam taksi. Ya kan, berguru kepada supir taksi. Cerita belum habis nih. Masih ada satu yang seru. Ya, masih ada satu yang seru. Yang seru perlu diceritakan enggak? Setelah yang berikut ini. Ya, silakan diminum minumannya. Sudah minum? Lah itulah curangnya pendengar sekalian. Bisa minum saat ustadznya berbicara. Lah kalau ustadznya berbicara sambil minum enggak bisa. Jadi minum dikit boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nikmat. Ternyata pengajian ini ngangenin. Ya, majelis ini tuh ngangenin. Saya sendiri tuh kangen. Kapan ketemu jenengan-jenengan? Walaupun wajan jenengan tuh jane yo bosenin. Tapi kok yo ngangenin gitu loh ya. Sing ditemoni yo kui-kui wae, tapi kok yo kangen gitu kan? Seperti ibarat seorang istri yang kangen sama suaminya. Jane iki yo sing dicawang yo kui ngono kan? Tapi kok yo kangen ya, Bu ya? Aneh enggak, Bu? aneh. Ibu kangen atau bosan? Alah, gaya kangen gitu ya. Barang diparani ya bosan ya bu ya. Kenapa kangen? Karena ada cinta. Kalau ada cinta ada rindu. Nah ternyata majelis itu, majelis ini kangen nih. Kangen, saya itu suruh lama-lama keluar dari Solo gitu ya. Untuk gak pengajian itu susah, suntuk saya, sumpek. Makanya kemarin ketika di taksi ketemu supir taksi yang begitu, saya katakan, Pak, jenengan nih hadiah dari Allah yang dikirim buat saya. Terima kasih, jazakallahu khair. Amin, amin, insyaallah katanya. Amin, amin, insyaallah. Terus saya nanya, Pak, ya, apa ini malaikat atau manusia? Saya juga bingung, ojo-ojoki malaikat gitu. Bapak ini malaikat atau manusia? Oh saya manusia, supir taksi, Pak, gitu. Saya ini supir taksi. Loh, enggak, saya kira seperti tadi itu loh, orang gila yang dituban itu. Jangan-jangan Bapak seperti itu. Ya. Terus beliau cerita fenomena orang ziarah. Orang ziarah itu kan macam-macam. Ada yang punya ilmu, ada yang enggak punya ilmu. Lah yang enggak punya ilmu itu ziarah setiap sampai di pemakaman wali itu beli air satu jerigen, satu jerigen, satu jerigen. Lah ini ziarah ke 27 24, 27 jerigen. Lah kalau satu orang 27 jerigen, saya satu bis berapa? Lah bisnya enggak bisa melaku. Bisnya enggak bisa. Gak bisa jalan. Kan mestinya ambil air aja satu botol, didoain di mana-mana. Kan begitu selesai. Misalnya demikian. Ada lagi yang tahlilnya gak dibaca, cuman beli entongnya. Di luar kuburan ada orang jualan entong yang beli entong, tapi tahlilnya gak ikut gitu ya. Ini entongnya dibuat jualan. Wah, setannya pinter sisan, terus kok laris jualarannya. Ya, akhirnya ziarah wali gak pernah doakan walinya, cuman cari entong gitu. Ini kan kurang pas. Mestinya yang penting doakan walinya, ziarah kuburnya, tahlilnya, zikirnya, baru belanja yang lain. Cari barokahnya, insya Allah dah dapat. Esensi utamanya itu suka hilang. Sebagian orang yang ziarah yang kurang punya ilmu. Nah terus beliau cerita, saya kan nanya anaknya 11 katanya, Pak, ya, apalagi yang paling menarik pengalaman jenengan ziarah? Mesti ada toh Pak? Oh ada. Orangnya gitu, asyik gitu. Oh ada. Ini kalau rumahnya sekitar Solo pasti saya suruh yuk ke Raudhah ceramah bareng sama saya. Biar jenengan saya obritkan jadi ustadz baru. Kalau emang ada ada di Solo. Sayang ilmunya banyak kalau sekedar supir taksi 8 tahun nyantri itu. Nyantrinya enggak main-main sama kiai besar ya di daerah Kendal Pekalongan situ. Masya Allah, memang ilmunya mumpuni. Ilmunya mumpuni. Syair-syair itu hafal. Saya itu bayangkan alhamdulillah aku ki rodok bodoh tapi dikeinggon go ngaji sama Allah. Dikasih tempat untuk nyampaikan ilmu. Ini kadang ada orang yang alim tapi dia tidak punya kesempatan yang seperti saya gini. Seperti saya saat ini, seperti jenengan juga dikasih kemudahan untuk belajar. Ada orang lain tuh yang waktu enggak punya, tempat juga enggak punya, tenaga enggak punya. Jadi kita harus syukur tuh alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Nah, saya nanya, apa Pak pengalaman yang menarik lainnya? Beliau menjawab, istri saya itu kan gampang atau mudah hamil. Oh gitu Pak ya? Iya. Kenapa Pak? Katanya dokter suaminya terlampau subur. Jadi yang terlampau subur suaminya. Nah akhirnya saya nanya sama para kiai, boleh gak KB gitu? Ya boleh gak KB? Kiai jawab boleh. Saya nanya yang boleh yang mana? Yang paling aman gitu, yang paling warok gitu. Yang gak ada khilaf gitu. Gak ada khilaf sama sekali, yang mana? Suntik katanya para kiai. Akhirnya saya suruh istri, yuk kita ke dokter, suntik KB. Suntik KB, tapi ya tetap aja sama aja. Berapa bulan kemudian, hamil istri saya. Oh gitu Pak, iya. Yuk akhirnya diterima saja namanya hamil, anugerah dari Allah, terima. Terus lahir anak saya. Kemudian setelah itu saya suntik lagi KB. Setelah berapa lama, hamil lagi. Nah ini hamil yang ini, yang ketiga itu agak susah Pak. Susah kenapa? Istri saya pendarahan. Hamil itu pendarahan. Pendarahan itu berlangsung selama 3 tahun. Nah terus gimana waktu melahirkan? Oh ya lahir. Lahir gimana? Bayinya itu udah mati, dalam perut udah lama. Tapi ya keluar-keluar sendiri. Alhamdulillah itu mujizat Allah itu. Pertolongan Allah keluar-keluar sendiri. Nah kemudian bagaimana? Ya gak terasa bareng sama darah. Oh namanya pendarahan terus. Oh begitu Pak, iya. Nah terus gimana Pak? Nah itu saya itu mengobatkan istri saya. Zaman dulu tuh Pak, kan orang kalau punya TV itu kan udah luar biasa. Nah itu yang pertama kali saya jual tuh TV. Ya TV itu yang pertama kali saya jual. Dan untuk apa? Yang mengobatkan istri. Gak punya uang, habis uangnya. TV saya jual. Pertama TV yang dijual. Setelah TV, mas-masan. Bu, tuh mas-masan dijual Bu. Ya, mas-masan saya jual. Kemudian apa Pak? Sembuh? Belum. Terus sawah juga saya jual. Oh ini suami teladan ya. Sawah dijual demi istri. Saya jual tuh sawah. Terus sembuh? Enggak. Habis udah untung rumah belum sempat kejual. Nah saya ikut ziarah wali kata dia. Setelah hampir 3 tahun tuh ikut ziarah wali kan seperti biasanya. Sampai di makam Sunan Ampel Surabaya. Di situ kan pada tidur. Di Rosman, di hotel. Hotel Pak? Iya. Hotel Masal, aula. Hotel Masal itu kan geletak-geletak seperti apa namanya, ayam panggang atau ayam goreng gitu. Biasa kan di aula besar, 50 orang tidur bareng gitu. Semua pada tidur, kan nanti ziarahnya mau subuh. Nah saya nunggu ngapain, pada tidur. Akhirnya saya pergi ke makam. Sekitar jam 12 malam saya pergi ke makam. Nah di makam Sunan Ampel di situ saya amalkan baca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali. Kan katanya orang-orang soleh, siapa baca Yasin 41 kali hajatnya apapun akan terkabul. Ya udah saya baca Yasin 41 kali. Saya cuma minta satu obat buat istri saya. Karena Rasulullah bersabda salam likulidain dawa. Ngomongnya begitu Bu. Wah hadith. Pinter nih bapaknya. Nah, okamakala salam. Untuk setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya juga mikir masuk sih gak ada obatnya ini. Akhirnya saya pakai obat Yasin. Baca Yasin 41 kali. Saya baru baca berapa kali. Itu ada kakek-kakek itu nepuk punggung saya. Terus ngasih saya 3 lembar daun mengkudu. Ya 3 lembar daun mengkudu. Saya gak tahu siapa dia dikasih. Saya terima makasih. Mau saya cium tangannya lari pergi gitu saja. Pantes sekali tangan saya kotor banyak dosanya. Mungkin gak mau itu orang soleh. Dicium tangan saya, lari begitu saja. Ya saya, terus Yasinnya Pak, ya saya lanjutkan. Oh, saya gak tahu itu siapa, ini buat apa kan. Niat saya pokoknya baca Yasin 41 kali, minta obat. Baca sampai selesai. Saya nanya, Pak selesainya kapan Pak 41 kali? Yalah, wong bacanya itu sekitar jam 1, ya alhamdulillah lah sebelum subuh udah selesai. Kok cepet Pak? Iya, ya kan pernah nyantri tadi ngeliwet gitu. Minimal Yasin gak apal, tapi kalau merem juga bisa. Gak apal, tapi kalau merem juga bisa. Oh gitu Pak, iya. Akhirnya lanjutkan ziarah, setelah itu pulang. Sampai di Cirebon, saya bilang sama istri saya. Ini saya waktu ziarah di Ampel, dikasih orang 3 lembar daun mengkudu nih. Coba direbus. Ya daunnya direbus aja, dimakan, siapa tahu jadi obat. Akhirnya direbus, dimakan sama istri saya. Sejak hari itu sampai hari ini, sembuh. Gak pernah pendarahan lagi. Yasin 41 kali. Ini hikmahnya banyak loh. Jadi ini yang punya hajat, punya hajat nih. Ini model-model wajah-wajah yang pengen nikah, pengen nikah. Pengen nikah nih. Ini kalau ada cewek gitu ya. Wah ada cewek dilamar nolak terus Yasin kan 41 kali. Jangan khawatir, dijamin pasti berhasil. Ya kalau enggak dia nanti ibunya mungkin yang kena. Mungkin bapaknya udah meninggal kan gitu. Oh udah anaknya ibunya, udah ibunya neneknya gitu. Kalau enggak sepupunya, baca Yasin 41 kali. Hajatnya apapun, Yasin. Itu memang mustajab. Serio ijabah. Cuman caranya jangan diputus-putus. Baca 2 kali, tinggal pergi nonton TV. Jangan, duduk betul 41 kali. Udah siapkan aja minumannya di situ ya. Duduk kamar kunci, klek. Maaf Pak, uzlah. Jangan diganggu. Saya lagi ada perlu penting sama Allah. Tulisin di ruang kamar. Lagi ada meeting dengan Allah. Dilarang mengganggu. Handphone kalau BB statusnya lagi meeting dengan Allah, dilarang mengganggu. Mesti heboh tuh nasional lu. Ya, lagi bertemu sama Allah kan benar, lagi bertemu dengan Allah. Kita doa itu kan meeting dengan Allah. Ini bahasa-bahasa gini emang perlu dipakai gitu ya. Untuk buat orang agak grek gitu, biar orang itu ngah, biar orang itu tersadarkan. Kalau sebetulnya doa itu kan pertemuan dengan Allah. Salat itu pertemuan dengan Allah. Qiraatul Quran itu lagi ngobrol dengan Allah. Dan Yasin qalbul Quran. Surat Yasin itu jantungnya Al-Quran. 41 kali baca itu pasti terkabul. Enggak mungkin enggak. Kok saya berani jamin begitu? Nah, Allah yang jamin. Ud'uuni astajib lakum. Kemudian Rasul juga menjamin orang yang berdoa setelah membaca Al-Quran tidak mungkin ditolak doanya oleh Allah. Selesai ngaji baca Quran, itu doanya tidak mungkin ditolak. Lah ini yang dibaca Yasin. Mungkin ada yang protes, kenapa toh surat Yasin itu kok diistimewakan? Yang protes ngomong kenapa surat Yasin diistimewakan? Ciri orang-orang bodoh. Ya, masa mengistimewakan Al-Quran kok enggak boleh gitu kan? Kenapa yang dibaca kok cuma surat Yasin? Sing ngomong ya sapa? Siapa yang baca cuma surat Yasin kemudian enggak baca yang lain? Lawang kita kalau tahlilan aja yang dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Amanah Rasul ya kan? Al-Fatihah juga kita baca. Bahkan kita ini rutin ada khatmul Quran. Quran semua kita baca. Loh, kenapa kok yang dibaca cuma Yasin? Kok yang lain tidak dalam hal-hal tertentu? Lah memang kegunaannya tertentu itu surat Yasin. Ada fungsinya tertentu. Termasuk kamu kalau mau mati bisa Yasin kan? Iya, gitu. Itu fungsinya Yasin begitu. Kalau kamu udah mati juga nanti saya Yasin kan? Itu fungsinya. Enggak mungkin kamu mati saya bacakan misalnya. Mati kemudian bukan Yasin. Yang saya bacakan misalnya. Alif. Apa? Al-Imran. Al-Imran gitu. Enggak mungkin gitu. Yasin ajarakumullah. Yasin ajarakumullah. Memang ada khususiahnya. Kekhususannya sendiri. Misal orang tanya, "Ya kenapa kok mesti Yasin?" Kita juga nanya, "Kenapa salat kok mesti Al-Fatihah? Kenapa enggak Al-Ikhlas saja?" Al-Fatihah tok gitu ya. 4 rakaat yang jadi rukun surat Al-Fatihah. Kenapa enggak surat yang lain? Memang betul ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW kan seperti itu. Sama, ini juga ada petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yasin ada kegunaannya tersendiri. Bukan berarti kalau kita mengistimewakan Yasin kemudian merendahkan yang lain. Emangnya siapa kita bisa memandang yang lain baik, yang ini rendah? Kan enggak mungkin. Semua wahyu Allah luar biasa. Semua wahyu Allah mulia. Cuman kegunaannya beda. Punya fungsi tersendiri. Pengobatan Al-Fatihah. Itu paling utama. Secara ringkas, pendek, ampuh. Surat Al-Fatihah. Al-Fatihatul Kitab lima kuri adalah surat Al-Fatihah. Terserah niatnya apa. Mau dipakai untuk apa. Imam Ghazali mengajarkan zikir wirid. Ya, wirid Al-Fatihah satu hari 100 kali. Mulai besok amalkan ya. Satu hari 100 kali baca surat Al-Fatihah. Usahakan bisa. Mau. Ini ketok-ketok wajah-wajah kaboten nih. Insyaallah enggak cekok gitu ya. Kalau satu hari dapat uang 1 juta mau gitu ya. Satu hari Al-Fatihah 100 kali. Insyaallahnya juga takut-takut, insyaallahnya penuh apa namanya? Keraguan ya, enggak ada kemantepan. Al-Fatihah 100 kali. Ada orang bilang itu enggak ada tuntunannya, karepmu wong ngaji kok golek tuntunan ki wong aneh. Enggak usah ngurusinnya gitu-gitu. Itu orang-orang model-model ketinggalan zaman. Wong kita melaku wis apal dalane takut tuntunane terus gitu ya. Jalan udah apal. Ini supir udah biasa Solo Jakarta ditanya, "Pak, paham peta enggak?" Wis rasa nggo peta, buangen petane. Wis apal gitu. Saya udah apal jalannya, enggak perlu pakai peta. Peta mana tuntunannya? Wis takok kiaimu. Kiaimu ra mudeng tuntunane kowe melu aku. Ya, kalau saya udah apal tuntunannya, enggak perlu dituntun lagi. Ya, enggak perlu dituntun lagi. Udah amalkan saja. Yasin 41 kali. Nah, yang kedua, satu hal lagi yang menarik. Bapak ini baca Yasin 41 kali untuk apa? Kesembuhan istrinya. Mohon maaf para suami. Bu, tenang Bu. Saya akan bela Anda. Para suami, sudah pernahkah Anda baca Yasin sekian kali? Pernahkah Anda ziarah sekian banyak nawaitu untuk sang istri tercinta? Belum, Bu. Ngaku nih. Belum. Ini menunjukkan nih sang supir taksi Pak Musa ini ternyata orang yang sangat sayang kepada istrinya. Duduk 41 kali Yasin cuman untuk istrinya. Lalu kita bar salat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sok males. Dongake bojo Gusti tolong ampuni istri saya abot. Rabbighfirli wali walidayya wali zaujati, misalnya begitu kok beratnya luar biasa. Padahal kalau ngucap begitu, wah malaikat geger. Wah ini luar biasa. Ini kok sama istrinya sayang. Bu, suami yang sayang sama istri itu yang begini. Doakan istri. Bukan ngomong, I love you. Menglambene, I love you, I love you. Dongak kira tahu. Ini namanya bukan cinta. Itu bukan cinta. Ketoknya membeleng-beleng. Oh sayang. Tapi gak pernah ingat dalam doa. Gak ingat, pernah ingat ketika sodako. Gak pernah ingat ketika pengajian itu nawaitunya untuk apa, itu gak ada. Yang betul-betul cinta ini semua geraknya ini untuk keluarga. Mau dia itu sholatnya untuk keluarga, zikirnya untuk keluarga, cari ilmunya untuk keluarga, nyebarkan ilmunya untuk keluarga. Ini yang namanya cinta. Makanya satu hal yang menarik, ada obrolan saya dengan seorang ibu pimpinan majelis, salah satu pimpinan majelis yang ada di Hong Kong yang undang saya kemarin, ya, Ibu Nuris. Beliau itu warga Surabaya kalau enggak salah. Ini lagi pulang juga ke Indonesia karena udah belasan tahun tinggal di mana? Di Hong Kong. Ini waktunya dia kembali. Dia bilang, anak saya yang satu ini beb, jadi ini, yang satu ini ntar lagi wisuda, yang ini jadi ini. Anaknya sukses semua gitu. Saya masukkan pesantren semua, beb. Semua udah pesantren, mentah saya pesantren, kuliah. Satu jadi ini, satu jadi ini, satu jadi ini. Yang menarik kalimatnya ini. Kalimat itu buat sama kluk, langsung nambah mantap. Yang buat saya tambah mantap. Beliau ngomong begini, beb, ngurusi pengajian di Hong Kong itu gak gampang. Gampang. Kenapa? Panitia tuh suka-suka tekor. Tekor, kita udah jual tiket, ya kan? Dan lain sebagainya, itu suka tekor. Nah, kalau urusan tekor ini, maka ketuanya ini yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab ngurusi. Ya kadang kita ngutang, ngalor ngidul, ngetan ngulon, itu cuma untuk pengajian. Saya praktikkan pokoknya, dan teman-teman hidup kami ini untuk ngurusi pengajian begini nih. Untuk ngurusi itu. Tapi subhanallah, karena saya itu memberi orang lain, ngurusi orang lain, Allah kembalikan anak saya diurus oleh Allah. Anak saya diurus oleh Allah. Jadi jenengan itu jangan bingung urusan anak. Arab ngaji ninggal anak bingung. Ya, mau ngajar ceramah ninggal anak bingung. Ya, akhirnya nanti anaknya gede bingungan. Ya. Tapi kalau kita itu pasrah sama Allah, kita mau belajar, kita mau ngajar, pasrah kepada Allah. Udah, yang namanya istri mau marah, biarin marah. Misal bu ya, misal istrinya marah, suaminya pergi ngaji gitu kan, cari ilmu, istrinya marah. Wong ini suami udah perhatian, udah ngasih porsinya, udah merhatikan. Tapi karena suaminya sering cari ilmu, istrinya marah. Suami diam saja. Ya Rabbi, sing waras ngalah. Udah, sabar gitu kan. Kemudian berangkat pengajian, minta sama Allah. Ya Allah, saya ngaji ini untuk keluarga saya. Ini bojo ini kadang ramudeng. Bojo ini cari ilmu seperti ini. Itu ganjarannya saya nengok lagi tinggal meneng, anteng itu ganjaran. Enak enggak pak? Enak, kurang ajar tuh ibu-ibu itu. Nyantai dapat pahala, kan kurang ajar. Kita yang capek-capek, betul enggak betul? Hah? Bener enggak? Kita yang capek-capek, dia tinggal duduk, tapi dapat pahala. Lah begitu kok ibu-ibu masih suka ngomyang tuh. Gimana nih bu ini? Bapak ini hidupnya cuman pengajian dan pengajian. Anak istrimu mau dikasih makan apa coba? Ada enggak yang model begitu? Bukan di sini, bukan. Mungkin yang dengar, yang dengar di radio mungkin. Ya bu ya, yang dengar radio. Oh enggak, maaf, jangan tersinggung. Nawa itu nyinggung jenengan. Yang nonton di rumah. Tinggal apa istri ridho. Kalau suami itu udah jalan ke arah yang baik, suami jalan ke arah yang baik, ridho lah. Ya ridho dengan kondisi suami yang seperti itu, pasti Anda akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Istrinya ditinggal di Mekah, anaknya ditinggal di Mekah, enggak ada teman, enggak ada manusia, enggak ada siapa-siapa. Yang ada padang Sahara tanpa kehidupan di sana. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim, tinggal ke mana? Melaksanakan perintah Allah, tugasnya Allah dakwah, ditinggal tanpa teman. Loh nyata nih, apa disia-siakan sama Allah? Gak mungkin lah. Gak mungkin disia-siakan sama Allah. Kalau kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Kalimatnya yang surukumullah, Allah nolong kamu. Yang nolong langsung Allah. Nah kok gitu pasti bingung toh bu, punya suami yang hidupnya pergi pengajian seperti ini. Kok masih bingung kenapa? Kok jadi tegang semua kenapa? Dan sebaliknya, para suami kalau punya istri yang suka pergi pengajian, jangan bingung, mestinya senang. Jangan ngomong, urip ngaji tok rata ngurusi bojo. Yen melu ngaji. Ada enggak suami model begitu? Oh, ini merasa nih. Yang di sini merasa. urek golek ilmu tok urusono bojomu gitu ya. Nanti kalau istrinya pergi arisan, enggak terlambat diurus, enggak pernah diprotes. Tapi kalau istrinya pergi pengajian, hidupnya protes. Ya udahlah, istrinya enggak usah pengajian, kamu jadi ustadnya, ceramahin istrimu. Ngaji yo, mulai ceramahin bojomu kan ape? Ya, wah ada lagi tipe-tipe suami istri ini ya. Ini istri suaminya ngomong, "Bu, kamu kok tidak berikan waktu untuk kota bu, hidupmu hanya untuk pengajian saja." Ini ciri suami kurang cerdas. Mestinya enggak usah ngomong gitu. Oh, waktunya banyak, tinggal melu bojone kan kebak waktu kan. Mau kemana bu? Ngaji. Kemana? Habib Novel. Ikut ya. Kan ajib, masya Allah gitu kan. Diantarkan oleh suaminya. Pulang bareng sama suami. Mau ngaji siapa lagi? Habib Syekh, ini kan hari Rabu. Ikut. Jadi jalan-jalannya tiap hari itu sudah di taman-taman surga. Ini ciri suami istri yang insya Allah ya bledeng surga. Amin. Amin ya. Amin. Tapi kalau suami ngomyang tok, ngajar ya ora, nyelekok ke guru ya ora, datangkan guru untuk istrinya tidak, ngajar istrinya juga tidak, paham agama juga tidak, istrinya udah inisiatif cari ilmu, kok dia masih protes terus. Hati-hati sama Allah. Kadang alasannya, saya suami. Wah pakai hadis lagi, bujukin nurut karo wong lanang. Wah alasannya benar, tapi penempatannya kurang benar. Tapi kalau istri dibegitukan sama suami, ya kudu nurut, ngomongin Kanjeng Nabi loh, hati-hati. Jijik pak, gak boleh pengajian. Terus ngaji apa-apa, terungok ke radio. Ya. Terus dungak, semoga suamiku lekas sadar atau cepat mati. Gitu bu, juotos gitu ya. Jangan begitu, sadis men gitu ya. Ya sabar, yang sabar. Doakan suaminya, semoga panjang umur, sehat walafiat. Terus terbuka hatinya, mau ikut ngaji bareng. Kan indah ya bu ya. Ini yang di sana kok pada tegang kenapa ini? Hah? Bu? Jadi kan gak tersinggung loh. Enggak. Enggak dikit, banyak. Jadi begitu, ini porsinya masing-masing. Jadi kalau suami punya istri, istrinya suka ngaji, syukuri. Itu istri yang salihah. Istri yang baik. Karena kesenangannya pada hal-hal yang baik. Di luar sana, na'udzubillah min dzalik. Banyak istri yang tidak mau cari ilmu. Nanti kalau istrinya pintar-pintar kan anaknya otomatis jadi anak baik. Iya kan? Udah suami ridho sajalah. Kurang luwe, ojo sedaya, perhatikan diriku, perhatikan. Uang wedok, wui. Yang minta perhatikan diriku, kamu tidak pernah perhatikan diriku, uang wedok. Ini perempuan yang begini. Uang lanang ki ojo banci ngono kui. Orang laki kok minta perhatikan, aku akan perhatikan engkau, wahai istriku. Itu orang laki. Orang laki kok, engkau tidak pernah perhatikan diriku, cuma Ustaz Novel yang kamu perhatikan. Nah, repot ini. Ustaznya dicemburoni. Repot ini kan ya. Nanti yang apa namanya pengajiannya dicemburui. Jangan begitu jadi suami. Enggak boleh gitu ya. Para suami. Di sini yang belum nikah yang mana? Sudah wajah-wajah belum nikah kelihatan kok ya. Cari bojo nanti yang suka ngaji. Jadi nanti ada kesempatan jenengan tidak diperhatikan. Karena istrinya suka cari ilmu. Mungkin makannya kurang keurus, mungkin gitu ya. Karena kalau udah asik ilmu kadang suka lupa. Ini istri suka lupa. Maklumi. Yang buat suka lupa hal yang baik jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Kecuali jenengan punya ilmu. Oh ya. Enggak usah ngaji ke tempat orang lain. Suamimu adalah orang yang pandai. Ya, cukup kamu belajar dariku. Kalau belum cukup ilmuku, silakan cari di tempat lain. Buktikan dulu lanang tenan ini. Ya, ternyata dia kulaan dulu sama Bib Novel. Bib, ya. Malam ini saya mau ngajarin istri saya. Ini anaknya bab apa ini? Satu hadis dulu. Ajari saya sampai mateng. Jawaban saya gampang. Rungok kok ceramahku neng YouTube dunluten. Ya. Dunlut di internet rungok no berarti ceramah no bojomu. Insya Allah bendino cukup. Seumur hidup cukup. Itu dari situ didengarkan untuk nyeramahin istrinya cukup. Wah istri ngobrol sama suami lain. Di rumah makan duduk berdua. Yang diobrolkan bukan makanannya. Tapi mengatakan, Pak Alhamdulillah ya Pak ya. Kita ini kok bisa merasakan manis seperti ini loh Pak ya. Banyak orang tuh lidahnya gak bisa merasakan manis ya Pak ya. Ini karena lidah kita mungkin banyak zikir tuh Pak ya. Jadi tuh manisnya krosonya lain. Lah orang-orang banyak ngerasain itu manisnya menipu tuh Pak. Yang disampaikan orang kayak, wong wedok gaya men ini ya. Ya goblokan kok akhirat saja ya. Lama-lama juga akan mempengaruhi orang lain. Ini kan bagus kalau bisa seperti ini. Lah Bapak tadi, dia Pak Musa itu membaktikan 41 yasinnya untuk istrinya. Ini kan suatu yang luar biasa. Luar biasa atau biasa-biasa? Saya kok gak lihat jam, bahaya. Ya, 21.32. Tenang-tenang. Waktunya masih 30 menit lah lagi. Sampai di sini paham? Ini pengalaman perjalanan ini kira-kira manfaat atau enggak manfaat? Manfaat. Ya, manfaat. Manfaatnya banyak atau sedikit? Banyak. Sekarang saya garis bawahi dulu, boleh? Biar enggak gerak. Ini yang diingat nanti Pak Musa tongkat. Pak Musa tongkat kan repot. Ya. Nomor satu ya. Nomor satu. Kita harus bersyukur karena kita ini hidup di negara Islam. Ya, walaupun pemerintahnya enggak Islam gitu ya, tapi kan Islami. Ini Indonesia ini kan Islami. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Yang maha esa satu itu Pancasila, sila pertama. Cuman implementasinya aja, pelaksanaannya yang belum bisa sesuai dengan dasar-dasar negara. Kalau dasar negara kita ini jelas sekali Islami, betul. Beragama benar. Cuman kita-kitanya ini yang hidup bernegara dan mungkin sebagian dari penyelenggara negara belum bisa, oknum-oknum ya, penyelenggara negara belum bisa menjalankan pesan-pesan dari leluhur bangsa ini. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Mestinya kan tidak ada lagi peredaran minuman keras. Gak mungkin orang yang berketuhanan kok jualan minuman keras. Cari agama manapun gitu ya. Apa ada agama tertentu mengizinkan minuman keras? Gak ada. Semua agama mengatakan tidak boleh mabuk. Mestinya peredaran minuman keras tidak ada. Semua agama mengatakan jangan zina. Mestinya itu lokalisasi pelacuran itu tidak ada. Kan begitu. Entah itu kapan. Ya insya Allah niat pendahulu kita itu bisa terwujud. Entah kapan ya. Entah kapan bisa terwujud. Tapi betul-betul sesuai dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Islam, tapi Islami. Ya tapi Islami. Itu kan cakepnya luar biasa. Dan sekarang kita syukuri. Ini kita termasuk negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Ya, negara yang tidak Islam tapi jumlah umat Islamnya terbesar di dunia. Patut kita syukuri, luar biasa. Kita lihat orang jilbaban itu banyak. Lihat orang sholat itu banyak. Masjid itu banyak. Di Hong Kong saya nemu masjid cuma 2. Dan speakernya gak boleh keluar gitu. Karena pemerintahnya bukan Islam. Jadi nanti kalau ada orang-orang Islam gak suka speaker masjid keluar, ciri-ciri ini podok harus yang Islam kayak gitu. Paham ya? Memang jangan sampai ini ada ulah-ulah orang-orang yang menginginkan masjid itu jangan sampai adanya terdengar keluar, kan naudzubillah ini. Naudzubillah min dzalik. Wong kemarin dulu saya setelkan di sini waktu kursus pesolatan ya, seorang wanita Nasraniyah itu mendengarkan suara azan, gemuruhnya suara azan dari sebuah bangunan lantai atas sebuah gedung gitu ya. Gedung di timur tengah sana. Nitikan air mata, dengar adzan aja nitikan air mata. Nah di sana saya mau cari adzan tuh adanya cuma dalam masjid. Dan masjidnya cuma ada 2 yang saya tahu ya. Masjidnya cuma ada 2. Nah di sini kita masjid turah. Ini kan harus kita syukuri. Alhamdulillah negara kita memfasilitasi umat Islam untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi Islam ini dilindungi undang-undang di negara kita. Ya, difasilitasi, umatnya paling banyak, mestinya kita bersyukur, dijaga, satu itu. Kemudian yang kedua, kita hidup di tengah bukan cuman simbol-simbol Islam banyak, umat Islam yang banyaknya luar biasa. Ini kan harus disyukuri. Ini perjuangannya siapa? Ternyata perjuangan Wali Songo terdahulu. Ya, perjuangan Wali Songo terdahulu. Kita dakwah di Hong Kong coba, membuat warga Hong Kong masuk Islam kan gak gampang ya. Nah dulu bagaimana ya Wali Songo bisa membuat orang-orang yang nyembah patung, nyembah berhala, nyembah sungai, nyembah gunung, nyembah batu, nyembah pohon di Jawa ini berubah menjadi nyembah Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu bagaimana? Kalau enggak ada hidayah yang besar dari Allah enggak mungkin. Dan Allah kasihkan hidayah yang besar ke Pulau Jawa, berarti Allah ini mencintai Pulau Jawa. Tinggal kita harus jaga, kalau enggak kan bisa berubah nanti jadi murkanya Allah gitu. Ya harus kita jaga nih Pulau Jawa dan sekitarnya ya. Bangsa kita ini harus kita jaga karena ada rahmat yang besar di negeri ini, terbukti jumlah umat Islam yang masuk luar biasa. Kemudian yang ketiga ini perlu digarisbawahi lagi. Ya, ternyata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di mana-mana dan jumlahnya banyak luar biasa. Kalau ada orang yang selain Ahlus Sunnah Wal Jamaah buat pertemuan, pol-poli dikumpulkan sak Indonesia 70.000. Dikumpulkan satu Indonesia 70.000 itu dengan pengerahan massa yang luar biasa. Habib Mundhir Al-Musawa meninggal dunia, sekitar hampir 500.000 orang itu yang mengantarkan jenazahnya. Coba. Segitu merinding misalnya. Merinding enggak jenazah? Iya. Hampir 500.000 orang tuh yang mengantarkan jenazahnya. Baca itu tulisannya Ustaz Yusuf Mansur ini. Beliau aja baru awal sekitar 100.000 orang, susah mau ke depan. Bagaimana nanti kalau udah mendekati sekian kata beliau, mendekati apa namanya pemakaman, bisa-bisa 500.000 orang. Penuh benar tuh jalanan itu. Itu baru wilayah Jakarta belum ngumpul semua. Kalau Jakarta Ahlus Sunnah ngumpul semua mengantarkan jenazah beliau, ya Indonesia perai satu hari, enggak bisa jalan, ditutup semua jalan. Ya makanya Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini budenya luar biasa. Lah kok kita masih bingung milih-milih sing liyo ki ngopo gitu. Ya, buat apa gitu? Kenapa? Masih ragu lagi kenapa? Mau ngomong kuwi neraka kabeh, berarti surga sepi. Ya, surga sepinya luar biasa. Jadi yang mantep Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini udah thoriqoh yang benar. Pecinta tahlil, pencinta yasin, pencinta maulid, pencinta shalawatan ini thoriqohnya udah benar, lurus, tinggal kita ngikut. Tinggal jalan. Lah yang penting ini, jaga hatinya. Ini hati kita ini amalannya kadang udah benar, hatinya yang bobrok nih, repot. Wah, amalannya Ahlus Sunnah Wal Jamaah, tapi hatinya syaitoniyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya gimana? Masih benci orang lain. Masih dengki kepada orang lain. Masih ujub, masih riya, masih takabur. Ini kan semua kan sifat-sifat setan yang ada dalam hati. Tapi ya masih mending dia mau tahlil, yasin, insya Allah hatinya bisa semakin bersih. Wis atine reget atau tahlilan sisan kan ya kapan resiki? Kata Rasulullah SAW, hati itu akan berkarat seperti besi berkarat. Dan untuk membersihkan hati itu diperlukan apa namanya penggilap. Dan penggilapnya adalah zikir kepada Allah, baca istighfar yang banyak itu penggilapnya. Kalimat la ilaha illallah itu penggilapnya. Qiraatul Quran itu penggilapnya. Dan Ahlus Sunnah Wal Jamaah paling banyak menggunakan amalan-amalan seperti itu. Dikit-dikit amalannya yasin, dikit-dikit amalannya al-fatihah, dikit-dikit la ilaha illallah, dikit-dikit astagfirullahaladzim, dikit-dikit subhanallah bihamdi, subhanallahaladzim, dikit-dikit begitu. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, khatmil Quran, bancaan, sedekah, itu yang menjadi amalan Ahlus Sunnah Wal Jamaah di mana-mana. Kumpul bancaan, kumpul zikir, kumpul yasin. Hidup nih kalamullah, hidup zikrullah. Kok kita masih bingung kan ya aneh. Wis rasa sinau sing liyane, amalkan saja. Hidup kita itu sebetulnya cuma satu kotak tempat. Masalah apapun itu selesainya cuma satu kotak. Satu kotak saya duduk ini, satu kotak Anda duduk, cuma di situ selesai. Nah, ini mau diterangkan apa enggak ini? Hah? Iya, setelah yang berikut ini. Iklan dulu. Silakan diminum. Habis. Ibu-ibu yang di atas tolong dijawab ucapan saya, silakan diminum. Panitia, kasihan ibu-ibu yang di atas mengatakan sudah habis minumannya. Bu, itu ada keran di sana, Bu. Silakan dicok. Airnya PDAM kok, jangan khawatir. Bersih gitu ya. Alhamdulillah. Jadi, Ahlus Sunnah itu banyaknya luar biasa. Jangan ragu lagi. Nah, ada satu hal. Kita seringkali bingung. Ngapunten ya. Bu, saya mau ngasih gambaran ya. Banyak orang begini, Pak. Oh, ini cuman acting ya, acting. Ya. Oh, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa aku punya suami yang seperti itu? Kenapa suamiku mengabaikan diriku? Kenapa? Kenapa? Ada enggak model begitu? Ada, cuman ini saya hiperbolakan sedikit. Ya, biasanya lebih dari itu. Ada enggak yang begitu? Ditakoni kene ngopo? Tapi hatinya ngomong macam-macam, suamiku, macam-macam kan, temanku berkhianat, ada lagi yang kerjaanku hancur. Ya Allah, kenapa bisa begini? Kerjaanku hancur. Kenapa aku bisa dipecat? Kenapa? Kenapa? Gitu ya. Hebohnya luar biasa. Kita ini kebiasaan serba heboh. Dapat nikmat titik, heboh. Nikmat banyak, heboh. Susah titik, heboh. Susah banyak, heboh. Luar biasa. Lambok nyantai, biasa saja. Rasa kaken gaya, rasa kaken pola. Wah, dapat nikmat sedikit, wah, masya Allah ya. Wah, polanya luar biasa. Begitu nikmatnya diambil, klepek. Dah, enggak usah lebay. Enggak usah lebay, nyantai, nyantai aja, nyantai. Istiqomah, mustaqim, berdiri tenang, dapat nikmat. Cuman alhamdulillah. Tunjukkan senang. Senangnya bagaimana? Sedekah. Ini orang akan cerita, "Wah, saya kemarin dapat undian. Wah, banyaknya luar biasa. Wah, saya beli. Wah." Ini termasuk orang yang lebay. Ada enggak yang begitu? Ada atau banyak? Banyak kan? Wah, ada orang kesandung. Ya Allah, cuman apa namanya? Ini loh, soek ini. Cuman dikit beset. Kaki saya, kaki. Kenapa kesandung? Kenapa saya bikin soek, ini soek? Alah, beset, Pak, beset. Lebihnya mau soek, sikil. Alah, tak gajul sisan sikilmu. Ngono kok dadak gaya lorone luar biasa. Padahal cuman biasa gitu kan ya. Tapi lebih hiperbola. Kita ini terlampau dirasa-rasa. Ya, terlampau dirasa, rasakan. Ya, buat nyantai saja. Nyantai saja. Tuh lihat ada seorang wali ceramah. Didatengin, yai ngapunten, anaknya meninggal dunia. Ya, biar pamannya yang mandikan. Biar pamannya yang ngapani, biar pamannya yang nyolatkan. Lanjutkan ceramah. Ya, gak lama datang lagi. Yai, anak jenengan yang satu lagi nyusul. Ya, alhamdulillah. Biar pamannya suruh mandikan, pamannya suruh ngapani, pamannya suruh nyolatkan, biar kuburkan. Lanjutkan ceramah. Ini biasa atau gila ini? Kalau zaman sekarang ngomong bundeng edian ini. Zaman sekarang mungkin dipandang gila ini. Kenapa? Karena yang model begitu sudah hampir tidak ada. Kalau dulu biasa. Karena orang itu enggak terlampau apa ya? Apa istilahnya apa itu? Reaktif. Enggak terlalu reaktif. Jadi nanggepinnya tuh wah, apalagi ibu-ibu masyaallah dengar berita belum jelas udah nyebar satu Indonesia. Ayo. Ya nyebar satu Indonesia itu dulu, sekarang bapak-bapak lebih dari ibu-ibu. Lebih, wah ngeri bapak-bapaknya. Udah denger belum ya? Padahal mau krungu ning warung ana wong ngomong, ngobrol di warung itu kan ya. Berita belum dicek, belum di cross check gitu ya. Langsung direkam, ada berita baru nih. Langsung telepon, udah denger belum? Katanya begini. Tambahannya ada setengah jam. Cerita cuma 5 menit dikembangkan jadi setengah jam. Terlalu apa namanya reaktif. Coba jadi orang yang tenang. Jadi orang yang tenang. Jangan dikit-dikit, aduh, dikit-dikit, ah, dikit-dikit, ya Allah. Tapi artinya bukan ke Allah, urusannya duit. Giliran duit hilang, ya Allah. Dapat duit, innalillah. Allahnya enggak diingat. Dapat duit lupa sama Allah, enggak punya duit ingat sama Allah. Jadi yang buat lupa ya duit, yang buat ingat juga duit. Ini kan repot. Coba jadi orang yang santai. Santai. Kunci untuk menyelesaikan semua masalah yang pertama adalah as-sakinah. Ya. Tenang. Ya, cuman tenang. Contoh, ada benang ruwet diserahkan jenengan. Suruh betulkan. Biasanya kita kemurungsung atau enggak kemurungsung? Kemurungsung. Semakin kemurungsung semakin ruwet atau semakin terurai? Ruwet. Tapi coba kalau kita tenang. Diamkan aja, diamkan. Enggak langsung kita sentuh, enggak langsung kita apa namanya? Uraikan. Taruh aja dulu, dilihat dulu. Diamkan. Dipandang dulu, setelah itu baru dikerjakan. Cepat selesainya. Praktekkan nanti. Akan cepat selesainya. Orang yang naik mobil kebut-kebutan tapi yayaan, sama yang naik mobil itu kecepatannya standar. Tapi ajuk istiqomah, itu nanti nyampenya bisa cepat yang ajuk istiqomah. Kok tahu? Pengalaman. Ya, pengalaman. Oh, saya pernah kebut-kebutan ngawur gitu ya. Nyelip mobil tuh yang jalannya enggak pakai banter gitu ya. 10 menit kemudian saya udah diselip. Saya batin, padahal ini banternya luar biasa kok kalah. Kenapa? Kan ya ada bangju tuh ya. Ada lampu merah tuh ya. Nanti di depan tuh ya ada truk ya harus ngurangi kecepatan. Nanti akhirnya diselip sama yang istiqomah yang ngakak, tiwas mas, yang ngos-ngosan. Tiwas pun pencolotan, ya. Tiwas kamu kebut-kebutan. Toh nyatanya yang istiqomah yang menang. Karena di depan akan banyak hambatan macam-macam kan. Jalanan ini kan bukan jalan tol yang lurus. Wong jalan tol aja macet di Jakarta. Jalan tol itu juga ada kemacetan. Tenang, sakinah. Tumak ninah. Tenang. Maka di sholat ada rukun tumakninah, irka'u wa tuma'in. Rukuklah dan tumakninah. Enggak boleh rukuk terus mental, enggak. Rukuk tenang, diem, tumakninah. I'tidal tumakninah. Sujud ya tumakninah. Ya, jangan sujud tuk, langsung begini. Nah. Ada tumakninahnya, ada tumakninah. Tenang dulu, berdiri ya tumakninah. Enggak berdiri oh buah terus ini kan. Enggak seperti itu. Tumakninah. Ya tumakninah ini kan pelajaran penting untuk apa? Menenangkan hati. Enggak reaktif. Ditagih utang 50 juta, bingung enggak? Bingung. Jenengan pencolotan yang enggak rampung, jenengan teriak-teriak yang enggak rampung. Luweh apik ya meneng wae. Seket yuton. Tenang, udah enggak usah dipikir dulu. Harus bayar utang 50 juta. Tenang aja. Tenang, nomor satu itu. Serius nih, ini jurus yang luar biasa, silakan dipraktekkan kalau enggak percaya sama omongan saya. Nanti kalau udah hasil jangan lupa komisi minimal 10%. Ya, tenang. Diem, tenang. Enggak usah reaktif. Kemudian kemana? Ininya nyambung kepada yang di atas, ke Allah. Langsung aja nyambung ke Allah. Ya Allah, 50 juta harus saya bayar. Allah. Udah, zikir aja. Sambungkan ke Allah. Nyatanya dengan kita duduk zikir itu selesai masalah. 41 Yasin rampung. 1000 kali selawat munjiah rampung. Barusan tadi pagi ada ibu-ibu laporan sama saya. Abi, terima kasih dulu ya amalannya. Amalan apa, Bu? Selawat munjiah. Aku jadi selali. Ya. Yang bagaimana? Itu kan waktu itu Ibu, saya mau jual rumah. Terus saya minta amalan sama Habib. Habib kasih suruh baca salat munjiah 1000 kali. Iya, udah saya amalkan. Nah, terus gimana, Bu? Alhamdulillah, biasanya kalau jual rumah lakunya 60 juta. Ini lakunya 100 juta lebih. Berkat munjiah. Alhamdulillah. Senang kita dengarnya seperti itu. Udah amalin itu aja. Duduk tenang, munjiah. Duduk tenang, Yasin. Ya, duduk tenang, Al-Fatihah. Ya, duduk tenang, kirim SMS transfer sedekah. Transfer ke Mas Fulan, transfer ke Mas Fulan. Saudara-saudaranya itu kerabatnya, transferin semua, suka. Duduk tenang aja, tenang gitu. Tenang, tapi kerjanya ke langit terus. Kerjanya ke langit. Pasti langsung dibereskan sama Allah. Gak mungkin tidak. Gak mungkin tidak. Orang hidup itu asal punya keyakinan sama Allah beres. Yang jadi masalah, kita ini suka-suka gak yakin sama Allah. Kan kebangetan ya. Pengajar. Masuk karo Gusti Allah orang yakin. Ya, punya yakinlah sama Allah, yakin sama Rabbul Alamin. Gak mungkin gak diurus, gak mungkin gak dirampungkan, gak mungkin gak diselesaikan. Pasti diselesaikan urusan kita. Syaratnya satu, tenang, kontak Allah. Langsung lapor, ya Allah, masalah begini. Kalau kita kan gak, hebohnya dulu, betul? Ruwetnya dulu, betul? Terakhir, udah nyerah baru, ya Allah. Nah, ini masalahnya begitu. Jadi cukup selesainya di sini. Saya kasih contoh. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini nyata. Ini nyata. Insya Allah gak terjadi sama kita ya. Insya Allah gak. Tapi sebagai contoh. Ada satu orang duduk. Ketawa terbahak-bahak. Ngakak. Seneng bahagia. Dalam hitungan detik. Kebahagiaan itu bisa berubah menjadi kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Kring. Telepon datang. Ya kan? Telepon mah. Masuk. Diangkat sambil ketawa. Halo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tau-tau. Duk. Nangis. Temennya bingung gak? Habis ngakak kok nangis. Cepat men berubah. Kita, ada apa? Semakin nangis. Ada apa? Blok semaput. Semakin bingung gak temennya? Bingung. Setelah siuman, sadar. Ada apa? Suami saya meninggal. Saya mau nanya. Yang buat dia tadi hatinya berubah, apa itu? Sebuah berita yang masuk ke dalam hati. Lah yang buat dia tadi senang luar biasa juga suatu keadaan yang masuk ke dalam hati. Lah kok gampang men ya hatinya ini ya. Dirusak kondisinya hanya dari berita-berita yang dari luar. Kok gampang men? Kenapa seperti itu? Karena hatinya enggak nyambung ke Allah. Kalau orang hatinya nyambung ke Allah, kena beritanya menggegar itu ya kaget, tapi kaget itu terus masih tenang. Ibarat mobil banyak gede kena jeglongan, glung ya. Glung gitu aja. Nah, bannya cilik, dung, teklek. Ya, bannya besar ya, dung, santai. Kejeglong ya kejeglong, tapi suspensinya bagus, bannya besar. Mobilnya masih tetap dalam kondisi yang istiqomah. Tenang gitu. Manusia ini kalau hati ini gede, besar hatinya, kena apapun, santai. Apa enggak sedih? Sedih. Waktunya sedih ya sedih. Waktunya bahagia ya bahagia. Tapi sikap kesedihan dan kebahagiaannya itu tidak lebih. Gitu. Tidak lebih. Paham yang saya sampaikan ini? Paham Pak Ngantuk? Kok tenang semua kenapa? Ini tenang ngantuk atau tenang paham? Hah? Oh biar enggak lebih. Jawaban yang paling tidak lebih. Jadi itu biar enggak lebih latihan banyak latihan tuh tenang mutmainnah. Nah nanti ketika diperintahkan di Al-Qur'an itu ada perintah di Al-Qur'an irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Siapa yang diperintahkan? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang. Yang diperintah itu bukan jiwa yang bergejolak, bukan jiwa yang umupan, bukan jiwa yang lebean tadi bukan, tapi jiwa yang tenang. Lah untuk menjaga ketenangan hati ini zikir harus hidup. Makanya insyaallah 2 minggu lagi insyaallah ya saya akan mulai mengajarkan zikir yang jenengan wajib baca. Enggak ada wajib enggak ya, tapi saya sarankan yang ngaku saya mau ngomong guru ya enggak berani. Wis ngaku koncoku ngono ya. Yang ngaku teman saya harus baca wirid-wirid ini untuk menjaga stabilitas hatinya ya. Dia akan saya bagikan 1 buku gratis, gak usah beli, gratis. Nanti yang mau ikut andil untuk mencetak buku itu tinggal hubungi saya. Ya, yang mau ikut andil untuk mencetak buku itu, saya mau cetak sebanyak mungkin. Kalau ada yang mau apa sedekah jariah untuk buku itu, nanti tinggal hubungi saya. Nanti kalau ternyata sedekahnya banyak, ya nyetaknya sebanyak mungkin. Ya, kalau nanti sedekahnya itu yang terkumpul tidak banyak. Yang penting pokoknya sekitar 2000 udah saya handle sendiri. 2000 kan cukup loh. Cukup enggak? 2000 eksemplar. Insyaallah cukup ya. Asal baginya enggak pas legi, enggak pas kliwon insyaallah cukup. Kan gitu ya. Lebih baik baginya waktu begini-begini aja ya. Sekitar 1000 orang begini enak. Saya tuh minta sama Allah pengajiannya kalau yang selain legi sama kliwon segini-segini aja. Bukan masalah apa-apanya, enak rodok tenang. Betul tenang. Tapi kalau legi sama kliwon saya minta full yang full-fullnya. Biar apa? Ada itu loh kayak Mekah tuh, ada musim haji, ada musim umroh. Ya kan? Nah, pas haji sama pas Ramadan biar rame. Di luar itu rame, tapi ramenya ya begitu aja, rosak pol-polan. Biar kita enggak ada kejenuhan gitu. Ada keasikan itu akan ada tuh, terus enggak yang datang tuh orangnya ganti-ganti. Jadi saya nyawangnya enggak bosan. Guyon-guyon. Gitu dimasukkan hati, jangan terlalu lebay. Tenang. Artinya dibuat tenang. Itu zikir-zikir, ada wirdul latif, sebagian udah punya kan? Tapi enggak pakai teks Indonesia, enggak pakai terjemahan ya. Itu teks Arab semua. Teks Arab semua. Nanti sambil pengajian akan saya terangkan lah dikit-dikit ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Dan jangan bingung. Semua yang saya kasih buku itu di depan udah saya tulisi. Pembaca buku ini telah saya beri ijazah untuk mengamalkannya dan mengijazahkannya kepada semua orang yang dia beri. Selesai. Ora usah bingung-bingung ijazah meneh. Ya, jangan khawatir. Untuk ijazahnya saya dapat dari banyak ulama. Dapat dari banyak orang soleh. Jadi enggak usah bingung. Jangan beli ijazah. Kadang ada orang jualan ijazah. Ijazah didol 5 yuto, ijazah didol 10 yuto, tak kayaknya gratis. Lewat internet boleh, jangan khawatir. Nanti akan saya kasih ijazahnya lewat internet. Enggak usah datang ke sini. Ya enggak usah datang ke sini. Yang lihat nanti tayangan ketika saya ijazahkan buku itu, maka otomatis insyaallah udah dapat ijazahnya. Di akhir zaman ulama dianjurkan kalau punya ijazah segera dibagikan kepada orang lain. Biar apa? Biar nyambung ruhaniahnya dulu. Ruhaniahnya itu biar nyambung sanad ilmunya biar nyambung. Lulusan mana itu harus cetho itu kan, harus ada. Nanti ada di situ wirdul latif, ada rotib hadad, kemudian ada wirdus sakron, ya, ada wirdun nawawi, ada wiridnya Habib Ali Al-Habsyi, nanti ada wirid pada subuh, ya kan? Kemudian ada 1 qasidah yang dibaca di waktu sahur, qasidahnya Abu Bakar Al-Adni, ya, nanti ada berapa lah amalan-amalan, termasuk nanti ada zikir, kalimat La ilaha illallah ini dibaca 1 hari berapa, ya, terus solawat 1 hari berapa, nanti ada semua, silakan jadikan amalan harian, siap atau siap? Biar apa namanya kalau ibarat mobil ada bempernya terus shockbackernya juga bagus ada stabilizernya jadi asik gitu kena macam-macam tuh tidak terlampau heboh caranya begitu Selesainya cuman di sejadah, enggak di mana-mana. Tiwas mubeng ngalor ngidul ngulon. Nah, yang bisa menyelesaikan ya di sejadah lagi. Ya di situ, selesainya di situ, enggak di mana-mana. Fokus ke Allah, zikir kepada Allah, karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah. Yang menggerakkan alam semua ini adalah Allah. Nah, kalau kita udah pegang Allahnya, beres atau enggak beres? Beres. Sederhana ya. Nah, satu yang dibutuhkan, modal, syarat nomor satu, yakin. Gak ada yakin, jangan harap. Harus ada yakin. Yakinnya sama Allah dipertajam, diperkuat terus. Dengan bagaimana? Mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Itu you go will go up dan memperkuat yakin. Kita dengar kisahnya orang soleh itu akan menjadikan hati kuat dan semakin yakin kepada Allah. Apa yang kita lakukan itu zikir, doa, kumpul begini, yaitulah yang namanya hidup. Terakhir, jamnya udah jam 10. Betul? Ya, kurang 2 menit. Ya. Jam 10 tepat kita berakhir, setuju? Setuju. Yang enggak setuju enggak apa-apa, tinggal aja. Yang lain bolang. Oh, kan enggak apa-apa kan mau tinggal di situ kan boleh toh? Boleh. Oh, gitu aja kok repot. Yang mau pulang juga, Bu? Boleh. Setuju? Setuju. Ya, hadirin begini. Satu kota ini menyelesaikan masalah. Kalau kita fokusnya ke Allah. Makanya orang-orang dulu mengajarkan, habis subuh jangan kemana-mana dulu, duduk pikir, gitu kan? Habis asar jangan kemana-mana dulu, duduk pikir. Habis maghrib jangan kemana-mana dulu, duduk pikir. Sekarang ini yang udah nggak diajarkan. Ini yang nggak diajarkan ini sekarang. Saya kemarin di Jakarta ketika masuk ke mall, wah kayak dipukul mak. Kenapa? Saya lihat penjaga toko kecil, ada kan kalau di mall itu, misal kita ke Grand Mall, kan ada kayak apa ya? Istilahnya apa itu? Hah? Stand ya, stand kecil orang jualan. Itu maghrib sampai isya, ya, waktu maghrib sampai isya. Di situ kok ada mbak-mbak itu pakai rukuh lagi duduk baca surat Yasin. Baca surat Yasin. Saya mak bleng. Ini di tengah sibuknya, di tengah ruwetnya mall, dia tidak lupa dengan sekotak sejadahnya, tidak lupa dengan yasinnya, enggak lupa dengan wiridnya itu. Lah kita ini kadang waktunya luang luar biasa, ngono wae kok ora iso. Alasane macam-macam. Kita akan buat alasan sebanyak mungkin. Wah, saya enggak bisa karena begini, saya enggak bisa karena begini. Semakin banyak alasan yang kita buat untuk diri kita sendiri, semakin jauh kita dari Allah. Ya, semakin banyak kita beralasan, alasan masih apa tuh sebetulnya? Kan membohongi diri sendiri. Saya enggak bisa karena begini, saya enggak bisa karena begini, saya enggak bisa karena begini. Yang dibohongi diri sendiri sebetulnya. Semakin kita jauh dari Allah. Makanya berhentilah membohongi diri sendiri, katakan saya bisa, saya ada waktu, saya mampu. Kalau setan mengatakan kamu sibuk, jawab saja, sesibuk apapun saya bisa ke kamar mandi. Masa untuk baca Al-Qur'an enggak bisa? Betul. Jenengan sesibuk apapun, panggilan alam datang, kira-kira ditinggal enggak? Kan memenuhi panggilan alam kok? Lah kok bisa? Lah kok ngomong sama panggilan alam, "Sorry, embusi." Ya. Maaf, saya lagi sibuk. Panggilan alam, nanti dulu ya. Ya, jadi bayi kita. Akhirnya perlu pakai pempes kemana-mana. Kan begitu. Ternyata enggak ada wajar waktu untuk panggilan alam. Betul. Kebelet tipis misalnya, contoh gitu ya. Kita dalam di tengah-tengah sibuknya luar biasa. Bisa enggak kita meninggalkan kesibukan itu untuk pipis? Bisa enggak? Bisa. Lah kenapa tengah-tengah sibuk luar biasa untuk baca Al-Qur'an kok enggak bisa? Berarti sebetulnya kita tidak mau menyempatkan waktu, bukan kita tidak punya waktu. Cukup jelas? Cuman sekotak. Di mana kita berada, disitulah kita sambung dengan Allah, urusan semuanya pasti akan beres. Hati kita pasti akan tenang. Kata kuncinya ini yakin, ya kan? Kata kuncinya yakin. Kemudian ingat, tidak ada yang bisa ngurusi kita kecuali Allah. Udah, kalau udah yakin gitu berarti selesai enggak masalahnya? Selesai. Oh, yang bisa ngurusi cuma Allah, yang bisa menyelesaikan cuma Allah, yang bisa bantu saya cuma Allah. Yakin sama Allah. Ya udah, tinggal doa zikir. Enggak usah dibahas toh ya, namanya orang lapar ya makan. Itu enggak usah diajari, anak TK juga ngerti, yang namanya butuh duit ya kerja, itu gak usah diterangkan, semua orang juga sudah paham, cuman kan beda, ini kerja artinya ke Allah, yang satu kerja mikir laku pora, ya laku pora, stres. Ya kan? Nanti kalau saya ditipu bagaimana? Stres. Yang satu, nyantai. Lillahi ta'ala, bismillah. Bismillah, jalan. Hatinya udah fokus ke Allah. Urusannya pasti beres. Ya ini spesial edisi untuk malam hari ini. Jangan lupa. Bentar, ini ada pengumuman-pengumuman dan doa-doa. Ini ada fotonya Wong sing ora ganteng tapi dandan ben rodok ganteng. Ya, saya tuh ngomong sama teman-teman saya, emangnya yang boleh dandan itu cuma orang-orang ganteng? Orang-orang yang jelek seperti saya ini apa enggak boleh dandan gitu kan? Makanya sekali saya kadang sok dandan tuh Bu pakai apa namanya? Imamah gitu ya. Jane iki yo gaya ben ketok ganteng gitu loh. Kan kalah sama yang lain-lain, mobil frem, dandan itu kelihatan ganteng. Bagus dandan cek rodok elek kok. Makanya kadang-kadang dandan. Nah ini besok saya harap ini yang punya kesempatan hadir ya. Yang punya kesempatan hadir, ini niatan Mas Bardi ini sekaligus niatan saya. Ya sekaligus niatan saya. Pengajian Akbar zikir tahlil mengenang 7 hari Guru Mulia Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawwah. Ya, jadi besok kita akan menahlilkan 7 harinya Habib Mundhir serta pembukaan rutinan Majlis Rasulullah Nababa Nur Mustafa bersama Habib Noval bin Muhammad Al-Idrus dan para Habib di Solo hari Sabtu 21 September pukul 19.30 WIB. WIB itu apa itu? Waktu Indonesia Barat. Yang saya dikasih tahu waktu Indonesia berubah-berubah. Makanya itu masuk kok delay telat-telat ya. Oh, WIB kok itu waktu Indonesia bisa berubah itu. Ini 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan WIBB biasanya begitu ya. Ba'da sholat isya. Tempat, nama tempatnya ini karangannya Mas Bardi itu, Raden Bardi itu ya. Nama tempatnya Kampung Solawat. Wah, ini menciptakan nama sendiri ini. Ya, Kampung Solawat, Meloyo, Ngasinan, Bulu Sukoharjo. Meloyo, Ngasinan, Bulu Sukoharjo. Wah, jauh. Wah, dresep. Wah, itu jangan-jangan listrik belum masuk di sana itu. Wah, kita kan banyak wahnya gitu kan. Makanya saya bilang yang sempat usahakan dah datang. Gak apa-apa, kita berusuhan akhirat kan perlu ya. Berusuhan akhirat. Sukoharjo. Contact person. Jadi nanti yang bingung tempatnya di mana, tolong dicatat ini ya. Yang mendengar dari Radio Al-Hidayah maupun yang lewat streaming video, yang bingung tempatnya di mana, bisa catat nomor telepon ini untuk nanya. Mas Mukhlis. Ya Mas Mukhlis, nomornya 0857. Ya, 0857 420 0857 420 80486 80486 0857-420-80486 Mas Mukhlis atau Mas Faisal. Ini mungkin Faisal ya, tapi tulisannya Faisal. Enggak tahu yang benar yang mana. Ya, tertulisnya aja Mas Faisal. Nomornya 0857-289 0857-289-27915. Saya ulangi, 0857-289-27915. Ini yang mau hadir, nanti kalau bingung lokasinya di mana, tinggal telepon atau SMS pada nomor yang bersangkutan. Untuk Mas Mukhlis dan Faisal, jangan kaget kalau sebentar lagi teleponnya berdering terus banyak yang telepon ya. Itu penyebabnya adalah saya, Noval bin Muhammad Al-Idrus. Ya, nomor jaringan udah saya umumkan internasional nih, radio streaming ya. Jadi kalau banyak yang ngebel-ngebel gak cetok, jangan kaget. Nanti kalau ada yang ngebel lagi utang lah, itu hati-hati. Ini nomornya Mas Mukhlis, Mas Faisal ya. Ya, insyaallah kita usahakan datang. Kemudian hadirilah pengajian akbar Kodim 0728 Wonogiri bersolawat bersama Jamilna dalam rangka memperingati hari kesaktian Pancasila Senin malam Selasa 30 September jam 19.30 WIB sampai selesai. Halaman Kodim 0728 Wonogiri. Mubaligh Ki Haji Abdullah Sa'ad, pengasuh Ponpes Al-Insaf Pesungan Mojosongo Karanganyar. Ya, ini yang ini juga sama ya, ini versi warnanya. Selanjutnya untuk yang titip-titip doa buat kita semua. Ini yang titip doa banyak sekali. Nah, untuk yang titip doa, ini tidak saya bacakan satu-satu, tidak apa-apa ya. Ya, tapi saya pegang saja kertasnya. Yuk kita niatkan. Harus punya yakin tadi, ya, yang punya yakin. Dengan berkat surat Al-Fatihah, semoga siapapun yang nitipkan doanya di sini, hajatnya apapun, pinginnya apapun, yang pengin sembuh dari sakitnya, yang pengin terwujud hajatnya, apapun itu, semoga oleh Allah Ta'ala diwujudkan dan diberi kesembuhan. Ma'lutuful afiyah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, untuk hajat saya yang tidak saya sebutkan, yang ada dalam hati. Semoga hajat saya itu oleh Allah Ta'ala diwujudkan sesegera mungkin. Ma'lutuful afiyah. Wastahalah wal jamaah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman bagi yang pengin nitipkan hewan kurbannya di Masjid Ar-Raudhah, mulai tahun ini Masjid Ar-Raudhah akan menyembelih hewan kurban. Tapi persis di hari Idul Adha-nya ya. Jadi hari tasyriknya enggak. Ya 11, 12, 13 enggak. Saya persis di hari Idul Adha-nya. Nanti yang mau nitipkan hewan kurbannya boleh nitipkannya satu hari sebelumnya. Kalau dua hari, tiga hari sebelumnya jangan. Nanti kalau ada yang mati aku sing bingung. Nanggung dosa, nanggung macam-macam. Satu hari sebelumnya nanti terus kita potong, nanti insyaallah akan saya bagikan ke yang kira-kira berhak menerimanya ya, insyaallah yang lebih pantas lah, yang lebih pantas untuk menerimanya. Buat teman-teman yang di markas senang asyik sate gitu, ya di markas Al-Raudhah nih relawan-relawannya pasti pada suka gitu ya. Nah, nanti insyaallah udah ada yang dari Hong Kong, ada yang titip itu gara-gara seorang teman di Hong Kong titip untuk dibelikan kambing satu di sini untuk dikorbankan di sini. Ya akhirnya mau tidak mau saya buat yang demikian. Siapa tahu bisa jadi ganjaran buat saya, nambah ganjaran. Karena saya haus ganjaran. Soal itu soalnya akeh luar biasa. Jadi butuh ganjaran yang sebanyak-banyaknya. Terakhir. Sekali lagi, terima kasih untuk semua orang yang punya pengajian seperti ini. Ya, saya sering diundang ceramah oleh panitia-panitia pengajian dimanapun. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau semua. Kenapa? Berkat beliau-beliau semua, tugasnya para dai itu jadi mudah. Ya, sehingga cukup datang di pengajian, udah bisa menyampaikan ke banyak orang. Kalau tidak, dai itu harus ngetuk dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Makanya kalau ada orang udah punya majelis, selama itu thariqahnya benar, ya madhabnya juga benar, udah kurangnya kita tutup mata. Enggak usah lihat bu, kurangnya. Yang jelas kebaikannya, orang udah bisa kumpul, itu udah pahala yang luar biasa. Memberi kemudahan orang untuk belajar dan memudahkan yang mau ngajar untuk mengajar. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.